Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab al-mulakhas fi syarh kitab at-tauhid. Dan kita masih pada bab ma ja'a fil istisqa'i bil anwa', seputar menisbatkan hujan kepada bintang atau keterkaitan turun hujan dengan bintang. Telah kita simak sebuah ayat yang boleh disebutkan dari surat Al-Waqiah ayat 82. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 934 dari sahabat yang mulia Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, dengan penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala Asy-Syarih. Dan berikut ini kata al-mat sahibul matan, walahuma an Zaid ibn Khalid al-Juhani qala shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salata subhi bil Hudaybiyah ala ithri sama'in kanat min al-lail. فلما انصرف أقبل على الناس فقال أتدعون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم قال أصحابي أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 846 dan Al-Imam Muslim pada nomor 71. Dari sahabat yang mulia Zaid bin Khalid Al-Juhani Al-Madani, sahabiyun masyhur. Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat subuh di Hudaybiyah. Di manakah Hudaybiyah itu? Hudaybiyah itu kata Syekh Shalih Al-Fauzan di bawah ini, Al-Hudaybiyah qaryatun summiyat bi bi'rin. Dia adalah nama daerah. Sebenarnya Hudaybiyah adalah nama sumur. Kemudian daerah tersebut dinamakan dengan nama bi'r, sumur. Hunaka 'ala marhalatin min Makkah, yang berada di pintu masuk Makkah, tusammal an Asy-Syamisi. Hudaybiyah itu sebagiannya bagian dari tanah haram dan sebagian yang lagi bukan atau sudah di luar tanah haram. Ala ithri sama'in kanat min al-lail. Di malam hari tersebut telah turun hujan. Bekas hujan turun masih terlihat pada salat subuh tersebut. Begitu selesai salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun berpaling menghadap kepada manusia. Dan ini salah satu adab seorang imam ya. Di antara adab seorang imam ketika mengimami salat manusia, apabila dia telah salam dan telah membaca astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram, untuk langsung menghadap kepada makmum. Nih. Melihat ke arah mereka, ketika dia ingin berpaling untuk menghadap ke arah mereka, boleh melalui sebelah kanan maupun sebelah kiri. Akan tetapi sebagian para ulama menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sering berpaling dari arah kanan untuk menghadap kepada manusia ya, untuk menghadap kepada manusia ya. Dan para makmum di antara adab mereka agar tidak berpaling atau meninggalkan imam sebelum imam menghadap ke arah mereka ya. Sebagian imam selesai salam ya, sampai perginya dia masih membelakangi makmum. Nah, ini tidak menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab seorang imam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu selesai salam, beliau langsung menghadap ke arah makmum. Maka beliau bersabda, atadaruna madza qala rabbukum, tahukah kalian apa yang telah Allah firmankan? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan rasulnya lah yang lebih tahu. Nabi pun berkata, qala, sesungguhnya Allah telah berfirman, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir. Sungguh di pagi hari ini ada yang dari hambaku, ada yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Ada yang kufur kepadaku. Maka barang siapa yang menyatakan mutir Nabi fadlillah wa bi rahmatih. Barang siapa yang menyatakan kita diberikan air hujan dengan keutamaan dari Allah Jalla wa Ala dan rahmatnya. Baik. Sepertinya ini udah kita baca belum? Belum ya? Eh? Baik. Barang siapa yang menyatakan kita diberikan hujan dengan keutamaan dan rahmat Allah Jalla wa Ala, maka dialah hambaku yang telah beriman kepadaku karena menisbatkan hujan kepada rahmat dan keutamaan Allah Jalla wa Ala. Dia telah kufur kepada bintang, ya, dengan tidak menisbatkan air hujan kepada bintang. Wa amma man qal, sedangkan orang yang berkata mutirna binaui kada wa kada, kita diberikan hujan sebab bintang ini dan bintang itu, maka ia adalah hamba yang telah kafir kepadaku karena menisbatkan air turun air hujan kepada selain Allah dan menjadikan bintang sebagai sebabnya. Mu'minun bil kaukab, dan dia telah membenarkan atau beriman kepada bintang. Walahuma min hadith Ibn Abbas ma'nahu wa fihi qala ba'dhum laqad sadaqa annahu kadha wa kadha fa anzala Allahu hadhihi al-ayah fala uqsimu bi mawaqi'in nujum ila qawlihi tukadzibun. Dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, namun tepatnya ini adalah riwayat Imam Muslim, ya, ini riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dengan maknanya bahwa ketika sebagian mereka berkata laqad sadaqa na'u kadha wa kadha, sungguh bintang ini telah menjadi sebab turunnya air hujan, maka Allah pun menurunkan ayatnya, yaitu ayat surat Al-Waqiah ayat ke-75 hingga 72, yang syahid dari beberapa ayat tersebut Allah Jalla wa Ala memfonis mereka telah mendustakan rezeki yang Allah turunkan kepada mereka berupa air hujan dengan menyatakan kita diberikan hujan disebabkan bintang ini dan bintang itu. Semestinya mereka bersyukur kepada Allah dan dengan menisbatkan nikmat turunnya air hujan kepada Allah Jalla wa Ala, bukan kepada selainnya seperti bintang. Baqala Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala tarjumatu Zaid bin Khalid huwa al-Juhani al-Madani sahabiyyun masyhur qala shalla lana ay shalla bina fallam bi ma'na al-ma. Lam di sini bermakna ba, bina, shalla bina, bukan shalla lana. Bermakna salat untuk kami, tetapi salat mengimami kami. Al-Hudaybiyah qaryatun sumiyat bi bi'rin hunaka 'ala marhalatin min Makkah tusamma al-an Asy-Syamisi. Tadi telah kita terangkan. Ithir bi kasril hamzah ma yaqubu syai'. Ya. Sesuatu yang terjadi setelah terjadi sesuatu atau yang tertinggal, yang tersisa dari sesuatu. Samaun, maksud samaun dalam hadis di sini adalah matarun, adalah air hujan. Sumia bidalik, kenapa hujan dinamakan dengan sama, yang berarti tinggi, karena dia turun dari langit, dari sesuatu yang tinggi. Wahiyya kullu martafa, dan sama secara etimologi adalah segala sesuatu yang tinggi. Minal lail ay kana fi tilka al-lailah falamma insarafa iltafata ila al-ma'mumin wa laysa al-murad al-insarafa min al-makan. Maksudnya beliau menghadap ke makmum, bukan berpaling dari tempat tersebut. Atadruna al-lafz istifham min ma'nahu at-tanbih. Untuk memberikan perhatian kepada hadirin dari kalangan para sahabat saat itu, bukan sebagai pertanyaan semata. Min ibadi al-murad al-'ubudiyyah al-'amah, dari hamba-hambaku, yakni mencakup seluruh hamba-Nya Allah Jalla wa Ala, hamba yang beriman maupun yang kafir. Wa kafirun ay al-kufr al-ashghar. Ini maksud dengan kekufuran di dalam hadis ini adalah kufur kecil yang tidak membatalkan Islam karena menisbatkan hujan kepada selain Allah tanpa meyakini selain Allah lah yang menciptakan hujan, tetapi dia hanya menisbatkan hujan tersebut turun kepada selain Allah dan menjadikan sesuatu sebagai sebab turunnya air hujan, sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab secara syar'i dan secara kauni, maka itu adalah syirik kecil. Bin mutir nabi naui kada wa kada aina sabal matara ila ghairillahi wa huwa ya'taqidu annal munzila lahu huwa Allah. Dia menisbatkan turun air hujan kepada selain Allah sekalipun dia berkeyakinan bahwa Allah lah yang menurunkan hujan. Tetap itu ucapan yang keliru. Sadaqa na'u kada wa kada ayin sadaqa sahabun wa matarun najmil fulani. Fala uqsimu hadha qasamun min Allah azza wa jalla wa huwa yuqsimu bima sya'a min khalqih. Ini adalah sumpah dari Allah jalla wa ala, dan Allah bersumpah dengan apa yang dia kehendaki dari makhluknya. Adapun kita makhluk tidak boleh bersumpah selain dengan nama atau sifat-sifat Allahu jalla wa ala. Man halafa bighairillahi faqad asyrak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah maka dia telah berbuat syirik. Bi mawaqi'in nujum, arti mawaqi'in nujum di dalam ayat di atas adalah matali' al-kawakib wa magharibaha ala qawli al-aktsari min al-mufassirin. Yaitu matla' bintang. Bintang memiliki matla' sebagaimana bulan juga memiliki matla', dan tempat-tempat terbenamnya kawakib, bintang, menurut pendapat mayoritas ulama tafsir. Al-ma'na al-ijmali lil hadis, makna hadis di atas secara global. Yadhkuru lana hadha sahabiyul jalil ma kana min irsyadin nabiy sallallahu alaihi wasallam li ummatihi bi munasabati nuzulil matar. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang mulia ini menceritakan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan arahan petunjuk kepada umatnya bertepatan momentum turun air hujan pada suatu salat subuh, setelah sebelumnya turun hujan di malam harinya dan bekas air hujan masih terlihat. Fayarwi sallallahu alaihi wasallam ar-rabbihi wa ma yanbaghi lahum an yaquluhu 'inda dhalik. Nabi menerangkan kepada mereka apa yang seyogyanya mereka ucapkan tatkala air hujan turun. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan firman Allah jalla wa ala yang disebut dengan hadis qudsi. Anu hina ma imtahana an-nas bi ni'amihi 'alaihim bi inzalil ghaith alladhi fi hayatihim inqasamu ila qismain. Beliau menerangkan bahwa tatkala Allah jalla wa ala menguji hamba-hambanya dengan menurunkan air hujan kepada mereka, yang mana air hujan merupakan sumber kehidupan mereka, mereka terbagi menjadi dua golongan. Qismun i'tarafa bi fadlillahi wa nasaba an-ni'mata ilayhi 'ala wajhi syukur. Golongan yang pertama dari mereka adalah mereka yang berkeyakinan mengakui bahwa hujan itu turun dengan keutamaan Allah jalla wa ala, bukan karena selain Allah. Dan mereka pun menisbatkan nikmat air hujan tersebut kepada Allah jalla wa ala sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah jalla wa ala. Wa qismun ankara fadlallahi wa nasaba an-ni'mata ila tulu'in najmi aw ghurubihi wa summiya 'amal al-awwal imanan wa 'amal al-thani kufra. Sedangkan golongan yang kedua dari manusia ketika air hujan turun adalah mereka yang mengingkari keutamaan Allah jalla wa ala, dan mereka menisbatkan nikmat turun hujan itu kepada bintang atau terbenamnya suatu bintang. Dan Nabi pun menerangkan bahwa orang yang mengucapkan atau berkeyakinan bahwa air hujan itu turun dengan rahmat dan keutamaan darinya dan menisbatnya kepada Allah jalla wa ala, menisbatkannya kepada Allah jalla wa ala, dia adalah seorang yang beriman kepada Allah. Sedangkan orang yang menisbatkan turun air hujan kepada selain Allah jalla wa ala, bukan kepadanya, disebut sebagai orang yang kafir, jatuh ke dalam kekufuran, tetapi kekufuran kecil yang tidak membatalkan Islamnya. Qala wa fi riwayat Ibn Abbas anna hadhihi al-ayat wa hiya qawluhu ta'ala fala uqsimu bi mawaqi'in nujum qala wa ma ba'da nazla fi inkari nisbati nuzulil matar ila an-nujum. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, beliau menerangkan bahwa ayat-ayat ini, yaitu ayat yang ke-75 hingga ayat yang ke-82 dari surat Al-Waqiah, turun mengingkari penisbatan turun hujan kepada bintang dari kalangan kaum musyrikin. Baik, ini makna hadis dan riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma di atas. Baik, berikut ini ma munasabatul hadis lil bab. Sisi kecocokan, kesesuaian atau kesinkronan hadis ini dengan judul bab. Karena bab yang sedang kita bahas adalah bab yang membahas tentang penisbatan hujan kepada bintang. Anna fihi tahrim nisbatil matari ila an-najmi wa tasmiyatahu kufran wa kadhiba. Karena di dalam hadis ini menerangkan kepada kita keharaman penisbatan hujan kepada bintang. Dan menisbatkan air hujan yang turun kepada bintang adalah sebuah bentuk kekufuran dan kedustaan terhadap Allah Jalla wa'ala. Kekufuran karena di dalam hadis kudusi tersebut Allah katakan kafirun bi mu'minun bil kaukab. Orang yang berkata kita diberikan hujan karena bintang ini dan itu, maka dia adalah kafir kepadaku dan beriman kepada kaukab. Dikatakan wa kadziban, dia adalah orang yang telah mendustakan nikmat Allah tersebut, karena firman Allah di dalam surat Al-Qari'ah, wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibu. Kalian menjadikan, menanggapi, membalas rezeki yang Allah turunkan untuk kalian berupa air hujan dengan kalian mendustakannya. Karena ucapan mereka, kita diberikan air hujan karena bintang ini dan bintang itu. Qala, berikut ini ma yustafadu minal hadis, beberapa faedah yang dapat kita petik dari hadis di atas. Yang pertama, tahrimu nisbati nuzulil matari ila an-najmi wa tasmiyatuhu kufra. Faedah pertama yang dapat kita petik dari hadis dan riwayat di atas adalah keharaman penisbatan turun air hujan kepada bintang dan penisbatan turun air hujan kepada selain Allah atau kepada bintang adalah sebuah bentuk kekufuran kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua, masyru'iyyatu ta'limin nasi wa tanbihihim ala ma yukhillu bil aqidah. Anjuran agama untuk mengajarkan manusia atau memberikan peringatan kepada mereka terkait hal-hal yang dapat merusakkan akidah mereka. Contohnya di sini, kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah salat beliau langsung berzikir. Ya, diam sejenak, fokus berzikir setelah salat. Tetapi kali ini karena ada momentum yang membuat beliau mengingatkan mereka dengan suatu hal yang penting diingatkan terkait akidah, karena hujan juga baru turun. Air hujan yang turun di malam tersebut pun masih terlihat bekas turunnya air hujan. Maka Nabi pun mengingatkan mereka terkait turun air hujan, suatu hal yang dapat merusakkan akidah jika mereka mengucapkannya, yaitu menisbatkan turun air hujan kepada selain Allah. Ini menerangkan kepada kita keseriusan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terhadap permasalahan akidah. Setiap kali beliau melihat ada momen yang tepat untuk diingatkan manusia tentang perkara akidah terkait momen tersebut, beliau langsung mengingatkan mereka, memberikan peringatan kepada mereka tentang hal tersebut. Naam. Bahkan telah kita lewati pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, 5 hari sebelum wafatnya dalam kondisi sakit parah, Nabi SAW masih semangat memberikan peringatan kepada umatnya secara umum dan kepada para sahabat yang hadir saat itu secara khusus terkait permasalahan akidah dengan sabda beliau, la'anatullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. La'anat Allah kepada Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Oleh karenanya seorang dai, seorang ulama, ia hendaknya yang semangat berdakwah, hendaknya semangat dakwahnya itu dia hendaknya dia pusatkan semangat dakwahnya itu untuk menerangkan akidah yang lurus dan memperingatkan masyarakatnya dari akidah-akidah yang rusak. Jangan justru membahas pembahasan akhlak, fikih muamalah, ya, fikih rumah tangga atau ahkam, ya. Lebih semangat, semangatnya lebih sempurna, lebih kuat ketimbang membahas pembahasan akidah, ya, ketimbang memperingatkan manusia dari bahaya syirik. Ini keliru, ya. Mestinya seorang dai itu lebih semangat membahas perkara akidah, ya, daripada membahas ahkam. Sekalipun pembahasan ahkam juga penting dibahas, tetapi membahas pembahasan akidah jauh lebih penting, karena akidah adalah pondasi ahkam. seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba itu tidak akan berarti di sisi Allah dan akan menjadi debu yang terbangan tatkala dia memiliki akidah-akidah yang kufur. Ya. Demikian pula semangatnya dia memperingatkan manusia dari bahaya syirik dan bidah hendaknya lebih kuat daripada semangatnya dia memperingatkan manusia dari haramnya zina, riba, musik, ya, ikhtilat atau yang lainnya. Karena keharaman syirik kemudian bidah jauh lebih keras, ya, daripada keharaman riba, zina, liwat ataukah dosa-dosa maksiat yang lainnya. Qala ats-tsalitha, faedah yang ketiga adalah wujubu syukrillah 'ala an-ni'mah wa annu la yajuzu idafatuha ila ghairihi. Wajibnya bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Ia berikan. Wa idza azana rabbukum la in syakartum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi la syadid. Dan ingatlah tatkala Rabbmu mengingatkan kalian, mengumumkan kepada kalian, jika kalian bersyukur kepada Aku atas nikmat yang telah Aku berikan, niscaya akan Aku tambahkan nikmat tersebut atas kalian. Namun apabila kalian kufur kepada Aku, maka sesungguhnya azab-Ku amatlah pedih. Oleh karenanya ketika hujan turun, kita dianjurkan memuji Allah Jalla wa'ala dengan berdoa kepadanya, Allahumma sayban nafian, ya, ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Dan kita mengucapkan mutirna bifadlillahi wa birahmatih, sungguh kita telah diberikan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya. Wa annahu la yajuzu idafatuha ila ghairih, dan tidak boleh seseorang menisbatkan nikmat itu kepada selain Allah Jalla wa'ala. Karena Allah berfirman, wama bikum min ni'matin fa min Allah, dan sungguh tiada suatu nikmat pada kalian kecuali dari Allah Jalla wa'ala. Di sini ada nasihat indah dari Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Ya, saya bacakan, ya, dari kitab Al-Tamhid. Wal wajib 'alal insan idza ja'atuhu ni'matu an la yudhifaha ila asbabiha mujarradatan 'anillah. Apabila wajib atas setiap hamba, apabila datang kepadanya nikmat Allah, agar ia tidak menisbatkannya kepada sebab-sebab semata tanpa menyebutkan Allah. Andai kata dia ingin menyebutkan sebabnya dan memang benar hal tersebut adalah sebab terwujudnya nikmat tersebut, tetapi jangan sampai ia lupa menyebutkan Allah. Misalkan alhamdulillah sebab ini saya mendapatkan ini. Nah, itu boleh karena di situ dia menyebutkan Allah Jalla wa Ala. Nah, ya, selama hal yang ia sebutkan itu sebagai sebab memang benar-benar sebab secara syar'i atau secara kauni at-taqdiri. Alhamdulillah, ya, sebab ini Allah Jalla wa'ala menyelamatkan aku, maka ini tidak mengapa. Adapun dia hanya menyebutkan sebab semata, menisbatkan nikmat itu hanya kepada suatu sebab semata tanpa menisbatkannya kepada Allah, tanpa menyebutkan Allah Jalla wa'ala, ini adalah sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai syukur. Bal ya'taqidu anna hadha sababun mahdh in kana hadha sababan, bal ya'taqidu anna hadha sababun mahdh in kana hadha sababan, dan hendaknya dia berkeyakinan bahwa hal tersebut hanyalah sekedar sebab kalau memang benar itu sebab, adapun yang memberikannya adalah Allah Jalla wa'ala. Memang benar suatu nikmat ia dapatkan karena suatu sebab, tetapi hendaknya dia tetap menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, bukan kepada sebab tersebut. Dan hendaknya dia selalu ingat bahwa sebab tersebut hanyalah sebab. Adapun yang menciptakan nikmat tersebut, bahkan sebab itu sekalipun, hanyalah Allah Jalla wa'ala. Maka la hawla wa la quwwata illa billah, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Mithalu dhalik, sebagai contoh, kata Syekh. Rajulun ghariqa fi ma'in wa kana 'indahu rajulun qawiyyun fa nazala wa anqadah. Seseorang yang tenggelam di dalam air, dan di sana itu ada seorang laki-laki yang kuat, maka laki-laki tersebut pun turun ke air dan menyelamatkannya. Fa innahu yajibu 'ala hadzal ladzi naja'a an ya'rifa ni'matallahi 'alayhi, maka orang yang tenggelam tadi dan diselamatkan oleh lelaki yang kuat tersebut wajib, wajib atasnya untuk mengakui nikmat Allah atasnya. Jangan justru dia hanya memuji orang yang menyelamatkannya. Walau la anna Allah amara amran qadariyan aw amran syar'iyan, karena kalau bukan perintah Allah secara kauni kepada orang laki-laki tersebut atau anjuran Allah kepada hamba-hambanya untuk menyelamatkan orang lain, sungguh dia tidak akan diselamatkan. Ya. Sekalipun ya, itu adalah sebab keselamatan dia, tetapi hendaknya nikmat tersebut, nikmat keselamatan dia dari tenggelam, dari ketenggelaman dia ke dalam air tersebut kepada Allah Jalla wa'ala semata. Adapun sebab tersebut hanyalah sekedar sebab. Naam. Kemudian saya ingatkan lagi ya. Amma in ghariqa wa yassarallahu lahu fa kharaj. Adapun jika ia tenggelam dan Allah pun memudahkan ia untuk keluar dari air tersebut sehingga dia pun keluar, kemudian dia justru berkata inna waliyal fulani anqadhani. Sesungguhnya wali fulan yang tidak terlihat, yang tidak hadir saat itu, dialah yang menyelamatkan aku. Apalagi wali yang dia maksud adalah orang yang telah mati, maka ini adalah syirik besar, bukan sekedar syirik kecil. Kenapa? Li'annahu sababun ghairu sahih. Karena yang ia sebutkan tersebut bukanlah suatu sebab yang benar. Wali tersebut enggak ada di sisinya, tidak juga ikut turun ke sungai menyelamatkannya, apalagi wali yang dia sebutkan itu telah mati. Tetapi begitu dia selamat dari musibah tersebut, justru menyatakan wali fulan lah yang telah menyelamatkan aku. Maka ini syirik besar, bukan sekedar syirik kecil. Berbeda dengan orang yang tenggelam tadi. Ya, tenggelam tadi kemudian diselamatkan oleh seorang yang kuat, ya. Kemudian dia menisbatkan nikmat tersebut kepada Allah, kepada selain Allah, ya. Maka ini bisa jatuh ke dalam syirik kecil. Atau seperti orang yang menisbatkan turunnya air hujan kepada bintang dan menjadikannya sebagai sebab turun air hujan, ya, maka sungguh dia telah berbuat syirik kecil. Adapun itu besar, ya, karena tidaklah dia berkata demikian melainkan karena keyakinannya, kata Syekh, ya, keyakinannya bahwa dialah sebab dan dialah yang menyelamatkannya. Buktinya wali tersebut tidak hadir saat itu atau bahkan di dalam kuburannya. Kemudian kata Syekh, walidzalika kana ashabul awliya idza nazalat bihim shiddatun yas'aluna al-awliya duna Allah. Oleh karenanya sebagian para pelaku syirik yang ghulu terhadap wali-wali Allah kepada awliya, tatkala mereka berada di dalam kegentingan, mereka malah meminta kepada wali, meminta pertolongan kepada wali, bukan kepada Allah. Tenggelam di laut, yang dia panggil wali fulan, Habib Alan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqa'una fi syirkil akbar, maka sungguh mereka jatuh ke dalam syirik besar. Min haitsu la ya'lamun, tanpa sadar, atau min haitsu ya'lamun, atau mereka tahu tetapi terkadang mereka tertipu. Tatkala mereka memanggil wali fulan, dia pun langsung selamat sebagai istidraj dari Allah. Apakah dengan itu dia akan lupa kepada Allah, ya, ataukah tidak, ya? Karena Allah Jalla wa ala telah berfirman, In tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum. Jika kalian memanggil berdoa kepada selain Allah, mereka tidak akan mendengar doa kalian, orang-orang yang telah mati tersebut. Dan walaupun mereka mampu mendengarnya, tetapi mereka tidak akan mampu mengabulkan permohonan kalian. Wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Adakah yang lebih sesat ketimbang orang-orang yang berdoa kepada selain Allah yang tidak mampu mengabulkan permohonannya sampai hari kiamat? Patung, selain patung, orang yang sudah berada di dalam kuburan sampai hari kiamat tidak akan mampu mengabulkan permohonan orang yang memohon kepadanya di luar kuburnya. Karena Allah telah berfirman dalam Al-Quran, wa ma anta bimusmi'in man fil qubur, dan sungguh engkau tidak mampu memperdengarkan orang yang berada di dalam kubur. Walau sami'u mastajabu lakum, dan andai kata mereka mampu mendengar, maka mereka tidak akan mampu mengabulkannya. Ya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Kemudian kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, Faedah yang keempat adalah ilqa'u ta'limi ala tariqati su'ali wal jawab li'annahu awqa'u fil nafs. Bagusnya metode penyampaian ilmu, bagusnya penyampaian ilmu dengan metode tanya jawab. Contohnya di dalam hadis ini, sebelum Nabi menyampaikan suatu petunjuk kepada umatnya, tatkala air hujan turun, maka Nabi bertanya terlebih dahulu kepada mereka. Tatkala mereka menjawab tidak tahu, barulah Nabi SAW terangkan kepada mereka jawaban yang sesungguhnya. Kenapa penyampaian ilmu dengan tanya jawab itu bagus? Karena dia lebih membekas di hati. Ya. Maka sungguh jika akhlak yang tidak bagus, ya, jika seorang itu sensitif, tersinggung, ya, atau lebih buruk dari itu, berburuk sangka kepada seorang guru karena penyampaian ilmu yang dia sampaikan dengan metode tanya jawab. Ya. Terhadap sebagian orang, sebagian pengajar, dia melemparkan pertanyaan. Tujuannya bukan untuk ngetes, bukan pula untuk mempermalukan orang lain. Tetapi itu salah satu metode Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan penyampaian ilmu. Karena dengan pertanyaan, ya, dengan menyampaikan ilmu dengan melemparkan pertanyaan terlebih dahulu sebelumnya, satu sisi itu adalah salah satu metode Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan ilmu. Dari sisi yang lain, itu akan lebih membekas, ya, di hati hadirin. Ya, yang ketiga, lebih menghilangkan ngantuk. Apalagi kalau kajian, ya, ba'da subuh, ya. Kalau kajian ini ustaznya cuma ngisi kajian datar aja, dari awal mulai sampai akhir beliau berceramah, menyampaikan, membaca kitab, menerjemahkannya dan menjelaskannya, ya. Itu sebagainya mah udah ada yang ngorok, bukan sekedar ngantuk, udah ada yang ngorok pun, ya. Begitu diberikan pertanyaan fulan atau pertanyaan secara umum. Pertanyaan, saya ingin bertanya kepada jamaah. Saya yakin orang-orang yang baru ngantuk tadi langsung segar, ya. Langsung segar kembali. Al-khamisah, faedah yang kelima, anna man su'ila amma la ya'lamu fa innahu yatawaqqaf wa yakilu al-'ilma ila 'alimihi. Orang yang ditanya tentang sesuatu yang tidak ia ketahui adabnya, etikanya, dia diam dan hendaknya dia nisbatkan ilmu itu kepada yang mengetahuinya. Dia ucapkan Allahu a'lam. Ya, tidak lagi mengucapkan Allah wa Rasulullah a'lam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Allahu a'lam, la adri. Ya. Jika dia tahu ada yang lebih berilmu darinya, coba tanyakan kepada Syekh fulan, kepada Ustaz fulan. Ya, insyaallah beliau lebih berilmu dari saya dan sebagainya. Ini adab dan itu menunjukkan keilmuan seseorang. Ya. Dan serta ketawaduannya. Nah, baik. Yang keenam, wasfullah bil fadli war rahmah. Faedah yang keenam, bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki sifat al-fadl dan rahmat. Allah memberikan keutamaan dan rahmatnya kepada hamba-hambanya sesuai dengan keutamaannya, sebagai sesuai dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Taala sebagai al-Khaliq, yang tentunya rahmat dan fadl Allah itu tidak dapat diperbagaimanakan dengan rasio manusia. Tidak boleh diserupakan dengan sifat rahmat dan fadl manusia, tidak boleh ditaul dan tidak boleh ditolak. Yang ketujuh, anna minal kufri ma la yukhriju minal millah. Bahwa kekufuran itu ada yang tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Dengan bahasa lain, bahwa kufur itu terbagi menjadi dua, kufur besar dan kufur kecil. Kufur besar adalah kufur yang dapat membatalkan Islam seseorang, memurtadkan ia. Ya, apabila dia jatuh ke dalam syirik besar atau akidah-akidah yang Al-Quran dan hadis memfonisnya sebagai akidah kufriyah, yang barang siapa berkeyakinan dengannya maka dia akan batal Islamnya. Nah, adapun syirik kecil, atau menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau kejelekan sementara Allah tidak menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, tetapi dia menjadikannya sebagai sebab kebaikan atau kejelekan, maka ini adalah syirik kecil. Seperti anggapan sebagian orang bahwa air hujan itu turun, memang Allah menurunkannya, tetapi sebabnya adalah posisi bintang ini sedang di sini atau di sana, maka ini adalah syirik kecil. Oleh karena dalam hadis ini Nabi menyampaikan bahwa Allah mengatakan orang yang seperti itu kafir kepadaku, maksudnya kafir dengan kekufuran kecil. Naam, barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Dengan ini kita telah menyelesaikan bab ini dan insyaallah taala bab berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam yusab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, di dalam Al-Quran ada ayat yang berfirman, apabila dicabut nikmat seperti matanya diambil atau buta, dia bersabar maka baginya syurga. Dan saya pernah mendengar ceramah dari seorang ustaz mengatakan, apabila orang itu bersabar dan bertakwa, derajatnya akan dinaikkan dibandingkan dengan manusia yang sempurna lainnya. Pertanyaan saya adalah apakah musibah lainnya seperti diambil bagian tubuh kita oleh Allah bisa disamakan dengan ayat yang menjelaskan tentang orang yang buta tersebut? Terima kasih. Terkait ayat yang dimaksud, saya belum tidak tahu ya. Ada ayat yang seperti ini, saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Qudsi riwayat Imam Muslim, jika saya enggak salah ingat, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Di dalam hadis tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan firman Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa Allah berfirman, "Ma li 'abdil mu'min idza qadatu aw idza ibtalaituhu bihabibatayhi ay ainihi fasabara awwadtuhuma aljannah." Apabila aku menguji hambaku dengan aku cabut pandangan dari kedua matanya, dia buta, kemudian dia bersabar, maka aku akan menggantikan kedua matanya tersebut dengan syurga. Oleh karenanya di antara ulama ada yang tidak mau berobat agar dia bisa melihat ya tatkala dia buta karena hadis ini. Di antaranya disebut oleh sebagian para masyayikh adalah Syekh bin Baz rahimahullah. Beliau buta di umur 15 hingga 17 tahun ya. Kemudian ditawarkan oleh raja di masa itu untuk diobati ke luar negeri. Tapi karena beliau ingin mendapatkan keutamaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan di dalam hadis ini, maka beliau ya ingin diobati kedua matanya tersebut. Apakah anggota tubuh yang lainnya masuk ke dalam hal ini, dalam artian dianjurkan dia untuk tidak berobat? Wallahu a'lam bishawab. Sepemahaman kami tidak termasuk, karena secara umum kita dianjurkan untuk berobat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ibadallah tadamu fa innallaha lam yunzil hidaan illa anzala lahu dawa. Wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian karena tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit melainkan Allah telah menurunkan obatnya. Sekalipun jika dia berobat ya, mengobati matanya yang buta tersebut ya dengan niat agar dia lebih maksimal melakukan kebaikan dunia dan akhiratnya, tentunya ini tidak tercela ya. Akan tetapi jika dia memilih sabar, maka tentunya keutamaannya lebih besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Nah, masih ada yang lain teman-teman? Barakallahu fikum. Masih ada? Faddal. Baik, pertanyaan berikutnya dari akhuna Abu Basrum Papua. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan sebagian kaum muslimin yang melarang anaknya untuk mandi air hujan karena takut nanti anak tersebut sakit? Saya pernah melihat beberapa penjelasan dari para masyayikh bahwa hal yang seperti ini dikembalikan kepada ahlinya seperti medis. Ya, karena itu bukan bentuk celaan kepada hujan. Ya, karena memang ada sebagian orang dia memiliki tubuh yang tidak kuat ya, sehingga mudah sakit jika terkena hujan. Ya, berbeda dengan sebagian yang lainnya. Oleh karenanya sebagian para ulama ketika membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun air hujan suatu ketika beliau membuka penutup kepalanya, kemudian ketika ditanya kenapa hal itu beliau lakukan, maka Nabi katakan, li'annahu haditsun ahdin min rabbih, karena hujan ini baru turun dari Allah jalla wa ala. Dan juga datang asar dari beberapa sahabat Nabi, di antara Abdullah bin Umar, ketika air hujan turun, beliau dan selain beliau mengumpulkan keluarganya mandi hujan bersama. Secara umum demikian. Akan tetapi jika ahli dalam hal ini itu para medis menyatakan bahwa ada orang-orang tertentu ya untuk tidak melakukan mandi hujan ya, karena dia memiliki suatu penyakit atau tubuh yang tidak sehat, maka diterima sebagaimana madu. Allah dan Rasulnya menyebutkan madu sebagai obat. Akan tetapi takaran madu itu ditanya kepada ahlinya. Dalam hal ini adalah para medis. Ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan mungkin itu rahasia kenapa di akhir ayat madu yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, fihi syifa, bahwa pada madu itu ada obat. Allah tutup ayat tersebut dengan firman-Nya, inna fi dzalika la'ayatan liqaumin yatafakkarun. Sesungguhnya pada air madu itu atau madu itu terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Ya, mungkin kata mereka ini isyarat ya untuk dikembalikan kepada orang yang memiliki pemikiran di dalam madu. Dalam hal ini adalah ahlinya, yang di antara mereka adalah para medis ya, seperti bekam. Nabi menjadikan bekam ya adalah salah satu dari sumber obat. Akan tetapi ada orang-orang yang tidak boleh dibekam karena kondisi tertentu. Nam, Allahu a'lam bishawab. Ada sebagian orang menyampaikan kepada ana dan dia dari keluarga ahli medis bahwa memang turun air hujan itu, mandi hujan itu bagus, akan tetapi di beberapa lingkungan karena banyaknya bakteri dia di lingkungan tersebut, agar dia tidak langsung mandi hujan di saat air hujan sedang turun. Ya, tapi hendaknya dia tunggu beberapa saat terlebih dahulu agar bakteri-bakteri yang telah ada atau debu-debu yang ada sudah tidak berterbangan ya di udara. Wallahu a'lam bishawab, ini di cross check jika memang benar, maka menjadi sebuah arahan yang penting untuk diperhatikan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, masih ada yang lain teman-teman? Barakallahu fikum. Baik, jika tidak ada maka kita akhiri majlis kita hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.